panas hawanya. Aku pun merasa aneh. Gurun pasir, mengapa panas hawanya? Coba dengar, dengar cerita ini. Apakah ini? Haredang, haredang, haredang, panas, panas, panas. Angpaunya dong.